Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Kita melanjutkan fikih Ar-Rahnu Rahan Gadaian. Secara bahasa Rahan itu adalah dimaknakan kepada makna as-subut wa dawam, tetap. Juga kadang digunakan untuk al-habsu, penahanan, tertahan. Dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap jiwa tergadai, tertahan dengan sebab apa yang dia lakukannya. Jadi mahbusah. Adapun makna secara syariat, secara istilah, rahan itu adalah ja'lu ainin laha qimatun maliyatun fi nazri syari' wasiqatan bidainin bihaitsu yumkinu akhdhu dzalika ad-daini aw akhdhu ba'dihi min tilkal aini. Menjadikan barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi hutang, di mana orang bisa mengambil hutangnya itu atau sebagiannya dari barang itu. Dia menjadikan barang yang memiliki nilai apa? Harta dalam pandangan syariat. Berarti kalau sebagai apa? Sebagai jaminan bagi hutang. Berarti ada akad hutang piutang dulu kan? Orang butuh uang, ingin pinjam, tidak siap, butuh uang pinjam kepada si B. Kan langsung ngasih pinjam kan boleh aja kan, korot ya. Tapi ini si B ini, saya kurang percaya kalau nggak ada jaminan, nanti jangan-jangan kamu kabur atau kamu nggak bisa bayar, nanti saya rugi. Saya minta apa? Jaminan. Maksudnya nih, jaminannya adalah sertifikat rumah saya atau ini motor saya. Jadi kan itu barang ya, memiliki nilai dalam pandangan syariat. Beda kalau barang tapi tidak memiliki nilai dalam pandangan syariat, seperti gitar, piano, babi. Walaupun dalam pandangan orang kafir itu memiliki nilai, piano kan mahal ya, gitar mahal, tapi dalam syariat tidak memiliki nilai, tidak boleh jadikan gadaian. Jadi memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai wasiqatan, sebagai jaminan bidainin bagi hutang. Di hutang. Di mana si orang yang memberi piutang itu bisa mengambil hutangnya itu atau sebagiannya dari barang ini. Umpamanya suatu saat si orang yang pinjam uang itu tidak bisa bayar pada waktu yang ditentukan, yang disepakati. Siapa si orang tersebut ya, sah lapor melalui ke hakim, dia bisa mengambil dari barang itu atau sebagiannya. Pokoknya barang tersebut dia jual terus dapat senilai hutangnya itu atau lebih, maka diambil, kalau ada lebihnya dikembalikan kepada yang punya barang. Itu namanya apa? Rahan. Jadi bila seorang meminjam dari seorang hutangan pada sampai waktu tertentu, dan dia menjadi orang tersebut menjadikan barang, rumah atau hewan sebagai jaminannya yang diserahkan kepada orang yang memberikan piutang, maka itu disebut apa? Rahan gadaian. Dan ini disyariatkan dalam arti dibolehkan sesuai dengan Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Adapun Al-Quran Allah mengatakan surat Al-Baqarah, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah fa'in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Dan bila kalian dalam kondisi safar dan tidak mendapatkan penulis, juru tulis, maka farihanan makbulah, maka dengan gadai yang jaminan yang diserahkan. Ini kan biasanya kalau akadnya di lagi mukim itu kan banyak saksi itu kan. Ya. Sehingga nanti bisa diadukan ke hakim kan, kalau ada saksi kan, bisa ada catatannya kan. Nah, kalau kondisi safar biasanya orang Ya, kadang saksi juga tidak ada umpamanya atau tidak sempat menulis. Maka di sini dalam kondisi seperti ini kalau minjamin uang kepada orang jangan-jangan nanti hilang itu kan atau tidak bisa bayar, maka disyariatkan rohan itu. Jadi kondisi safar lebih membutuhkan kepada gadaian tersebut. Jadi asal pensyariatannya dalam safar. Tapi ini bukan terbatas pada safar dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Bukhari dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ishtara Rasulullah SAW min Yahudiyyin ta'aman wa rahanahu dir'ahu." Rasulullah membeli barang makanan, gandum dari orang Yahudi dengan cara menghutang dan menggadaikan baju besinya. Jadi menghutang ini jaminannya nih baju besi ini. Rasulullah kondisi mukim itu kan. Dan ulama sepakat bahwa secara umum gadai itu dibolehkan, bahkan ijma bolehnya gadaian dalam safar. Cuma yang diperselisihkan adalah ketika kondisi mukim, apakah disyariatkan atau tidak. Ulama yang berpegang kepada zahir ayat, mereka mengatakan hanya disyariatkan kondisi safar saja. Kalau kondisi mukim, tidak. Itu sebagian ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa kondisi mukim dan safar pun dibolehkan gadai tersebut. Adapun tadi penyebutan safar dalam ayat tadi itu adalah goliban umumnya itu kan. Keumuman dalam kondisi safar itu sulit untuk mencari saksi, mencari orang yang menulis. Makanya dibutuhkan gadaian itu. Adapun kondisi ketika mukim dengan adanya saksi, adanya kertas di Darul Islam itu kan. Orang umpama walaupun tidak ada gadaian, dia bisa ketika pas jatuh tempo bisa ngadu ke hakim. Hakim nanti manggil orang yang punya hutang. Kalau ternyata orang yang punya hutang tersebut mampu bayar, akan dipaksa untuk bayar hutang. Kalau tidak, dipenjara sampai mau bayar. Kemudian syarat keabsahan rohan ini. Untuk supaya sah syarat akad rohan ini ada syarat-syarat berikut ini. Pertama, al-aqlu, orangnya antara murtahin dengan orang yang rohin, antara orang yang merohankan, maksudnya orang yang menggadaikan, dengan murtahin, orang yang menerima gadaian, harus akil, balig, berakal, lagi balig. Kemudian yang kedua, antakunal ain almarhunatu mawjudatan waqtal aqdi. Barang yang digadaikannya harus ada saat akad. Harus ada saat akad dilangsungkan itu. Keempat, an yaqbidaha almurtahin aw wakiluhu. Barang tersebut diterima oleh orang yang menerima gadaian atau wakilnya. Itu syaratnya. Sekarang intifa'ul murtahin birahan, orang yang menerima gadaian, hukum orang yang menerima gadaian memanfaatkan barang gadaian. Di sini aqdur rahni aqdun yuqsadu bihil istisaq wa dhamanud dain wa laysal maqsud minhu al istismar waribhu. Tujuan daripada akad rohan ini adalah sebagai penetapan jaminan supaya orang merasa tumaninah, ada jaminan, bukan tujuannya untuk mencari keuntungan. Bukan tujuan untuk mencari keuntungan. Na wa madama zalika kadzalik fa innahu la yahillu lil murtahin an yantafi'a bil ainil marhunati walau azina lahu rahin. Oleh karena itu, selagi masalah seperti itu, maka orang yang menerima gadaian, murtahin, tidak boleh mengambil manfaat, tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, walaupun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Li'annahu qardun jara naf'an, wa kullu qardin jara naf'an, fahuwa riban. Karena itu adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat, sedangkan pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Wa hadza idza fi halati ma idza lam yakun ar-rahnu dabatan turkab au bahimatan tuhlab. Ini bila barang gadaiannya bukan hewan tunggangan atau hewan yang diperah. Karena kan butuh biaya itu kan. Nah, kalau hewan yang semacam ini, hewan yang hewan itu kan seperti yang diperah atau tadi ditunggangi, itu kan butuh biaya untuk perawatannya, asi makannya. Maka di sini boleh mengambil susunya kalau memang diperah, atau boleh ditunggangi kalau memang hewan tunggangan, dengan sebab nafkah yang dia berikan. Maksudnya biaya pemberian pakan yang diberikan. Karena Rasul mengatakan labanu darri az-zahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa labanu darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Rawahu Bukhari. Hewan tunggangan ditunggangi dengan sebab biaya yang dikeluarkan, biar dia menjadi barang gadaian. Dan hewan yang diperah, maka diperah susunya dengan sebab biaya yang dia keluarkan bila memang digadaikan. Dan wajib atas orang yang menunggangi dan memerah untuk memberikan nafkah, biaya, maksudnya perawatan dan pemberian pakan itu. Maksudnya di sini menggunakan atau memerah dengan menunggang itu sebagai kompensasi imbal balik biaya yang dikeluarkan ketika ngasih pakan atau merawatnya. Karena kalau nggak dikasih makan mati. Oleh sebab itu, kalau seandainya yang merawatnya, ya, yang memberi makannya, orang yang yang menggadaikan, berarti nggak boleh memerahnya itu. Kemudian baqa'ur rahni hatta yu'adda ad-dain. Gadaian ini tetap di tangan orang murtahin, di tangan orang yang menerima gadaian, sampai seluruh hutang lunas. Seandainya orang nih hutangnya 1 juta menggadaikan umpamanya motor umpamanya. Ini umpamanya dibayar baru 500. Itu gadaian belum bisa diambil. Sampai lunas total. Ibnu Munzir mengatakan, ajma'a kullu man ahfadhu anhu min ahli al-ilmi inna man rahana syai'an bimalin fa'adda ba'dahu wa arada ikhraja ba'dir rahni anna zalika laysa lahu hatta yuwafiyahu akhira haqqihi aw yubarri'ahu. Ulama yang saya ketahui, ya, yang maksudnya saya kenal, telah bersepakat bahwa barang siapa menggadaikan sesuatu dengan maksudnya menggadaikan sesuatu dengan sebab pinjaman uang, terus dia menunaikan sebagiannya, membayar sebagiannya, terus dia ingin mengambil barang gadaiannya, bahwa itu tidak boleh. dia tidak berhak untuk mengambil barang gadaian itu sampai dia melunasinya atau orang yang menerima gadai itu membebaskannya. Maksudnya dibayar 500. Kata si yang memberikan pinjaman, udah 500 saya bebasin. Berarti gadaiannya dibalikan itu. Sini tanbihun catatan mata halal ajal lazim ar-rahin al-ifa lazim ar-rahina al-ifa wa sadadu ma'alihi min dainin. Kalau waktu yang ditentukan sudah tiba, waktu pembayaran sudah tiba, maka orang yang punya hutang wajib bayar. Fa in imtana'a min wafa'ihi lam yakun azina lil murtahin bi bai'ir rahni ajbarahul hakim ala wafa'ihi au bai'ir rahni. Kalau dia menolak melunasi, dan dia juga tidak memberikan izin kepada orang yang menerima gadaian untuk menjual apa barangnya, dia bayar enggak mau, terus enggak mengizinkan barangnya dijual, maka di sini hakim yang memaksa dia untuk melunasi hutangnya atau menjual barangnya. Fa in ba'ahu wa fadula min samanihi syai'un fali malikihi. Kalau dijual terus ada lebihnya, maka dibalikan kepada pemiliknya. Jadi hutangnya dibayar, sisanya dibalikan kepada pemiliknya. Wa in baqiya syai'un min ad-dain fa 'ala ar-rahin. Kalau masih hutangnya masih ada, belum lunas semuanya, maka wajib apa? Orang yang hutang melunasinya. Itu kalau tidak mau bayar dan tidak mau tidak mengizinkan menjual barang gadaiannya, berarti hakim yang memaksanya. Kalau nggak mau jual dipaksa hakim, dipenjara kan. Hadis kemarin kan layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu, pengulur-uluran orang yang mampu dari bayar hutang menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan pemberian sanksi terhadapnya. Uqubah di sini adalah al-habsu, pemenjaraan. Kemudian istirahatu bayi'ir rahni inda hulul ajali. Pensyaratan menjual barang gadaian saat waktu sudah tiba. Kalau seandainya mereka berakad saat terjadi transaksi itu, bahwa kalau waktu ditentukan sudah tiba, waktu pembayaran sudah tiba, belum bisa bayar juga, maka disepakati bahwa barang gadaian itu dijual. Kalau ada kesepakatan semacam itu, maka syarat semacam ini boleh, dan orang yang menerima gadaian boleh menjual barang tersebut. Kaitan syarat. Kemudian butlanu rahni, gugurnya rahan, wa mata raja'a ar-rahnu ila ar-rahin bi ikhtiyaril murtahin batala ar-rahnu. Bila barang gadaian itu dikembalikan atau kembali atau dikembalikan kepada ar-rahin, orang yang menggadaikan, orang yang punya hutang, atas izin si murtahin, atas izin orang yang menerima gadaian, maka akad rohan itu batal. Dan berarti hanya jadi hutang piutang biasa. Ini adalah kaitan dengan gadaian di dalam Islam. Ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam wa sallam. Subhanahu wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.